إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار إخواني في الدين قوم مسلمين عباد الله رحمني ورحمكم الله القرآن adalah merupakan kalam Allah dan bukan makhluk. Al-Quran adalah merupakan wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara Malaikat Jibril alaihi salam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai mukjizat yang paling agung yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Al-Quranul Karim adalah merupakan kitabullah, kitab Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mulia di sisinya. Oleh karena itulah hendaknya kita mengetahui akan pentingnya membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadabburi isi Al-Quran, demikian pula mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Di antara keutamaan, dari keutamaan Al-Quran yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antaranya bahwasanya Al-Quran adalah merupakan cahaya yang akan menerangi hati seorang hamba. Al-Quran adalah merupakan cahaya yang akan menerangi hati hamba-hambanya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam ayatnya Allah menyatakan, Ya ayuhan nasu, qad ja'akum burhanun min rabbikum, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian keterangan dari Rabb kalian, dan kami telah menurunkan kepada kalian nuran mubina, cahaya yang nyata, cahaya yang jelas, yang terang benderang, yaitu berupa Al-Quranul Karim. Al-Quran sebagai cahaya yang menerangi hati hamba-hambanya, hati hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, juga telah diterangkan sebagaimana sebuah syair yang masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau mengatakan, syakautu ila wafi' suha hifzi فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يعطى لعاصي. Saya mengadu kepada Imam Wafi' rahimahullah akan jelainya hafalanku. Kemudian Imam Wafi' memberikan bimbingan kepadaku agar aku meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengabarkan kepadaku bahwasanya ilmu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Oleh karena itu Al-Qur'an yang merupakan sumber ilmu yang akan menerangi cahaya, memberikan cahaya kepada hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam ayatnya, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, dzalikal kitab. Itulah Al-Kitab, yakni Al-Qur'an. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan tentunya Al-Qur'an yang merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya seseorang akan mendapatkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tenang, tenteram dalam kehidupan dunia ini ketika dia mengamalkan Al-Qur'an. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, mengikuti Al-Qur'anul Karim, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan celaka. Dijelaskan oleh Imam As-Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bagaimana dinukilkan oleh Imam As-Sabari rahimahullah di dalam tafsirnya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Tadamman Allah liman qara al-Qur'an wattaba'a ma fihi alla yadhilla wa la yashqa, wa alla yadhilla fi ad-dunya wa la yashqa fi al-akhirah." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengikuti apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an, maka dia tidak akan tersesat di dunia. Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dia dan dia tidak akan celaka di akhirat kelak nanti. Orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kehidupannya menjadi kehidupan yang sempit. Sebagaimana Allah terangkan dalam ayatnya, "Waman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an, maka kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat nanti. Kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Demikian pula kami akan bangkitkan dia, dikumpulkan di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Demikian Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam ayat ini bahwasanya Al-Qur'an adalah merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagi siapa yang mengikuti Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dia dari jalan-jalan kesesatan di dunia ini, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dia di akhirat kelak nanti. Adapun bagi orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an, maka baginya adalah kehidupan yang sempit, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia tersesat dalam kehidupan dunia, dan juga dia akan binasa dalam kehidupan akhirat kelak nanti. Dan di antara keutamaan dari Al-Qur'an, Al-Qur'an adalah merupakan rahmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya ketika seorang membaca Al-Qur'an. Hal ini telah dijelaskan di dalam hadis yang sahih di dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat 'alaihim musfakina wa ghashiyatuhum rahmah wa hifdhatuhum al-mala'ika wa dzakarahum Allah fi man 'indah." Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu masjid dari masjid Allah, di salah satu masjid dari masjid Allah, yang mereka membaca Al-Quranul Karim dan mereka saling mengajarkan satu dengan yang lainnya tentang Al-Quran. Maka Rasulullah SAW menyebutkan illa nazarat alaihi musrakinah, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan ketenangan di dalam hati-hati mereka. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala meliputi mereka. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rahmatnya kepada mereka. Wa hifdhatuhumul malaikah, dan mereka dinaungi oleh para malaikat Allah. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebut-nyebut nama mereka di sisinya, di sisi para malaikatnya. Demikianlah di antara keutamaan bagi orang-orang yang senang membaca Al-Quran. Mereka akan mendapatkan ketenangan di dalam hatinya, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rahmatnya kepadanya. Kemudian di antara hal dari keutamaan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran adalah merupakan obat yang terdapat di dalam hati, obat bagi penyakit-penyakit yang tersembunyi di dalam hati manusia, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala terangkan di dalam ayatnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayuhan nas qad ja'atkum, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi shudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat dari Rabb kalian, demikian pula yaitu berupa Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an sebagai syifa', sebagai obat, sebagai obat dari penyakit yang tersembunyi di dalam hati, dan juga sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum mukminin. Ini di antara keterangan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan juga telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dari beberapa keutamaan Al-Qur'an, juga telah datang dalam hadis 6 yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Terkait dengan keutamaan Al-Quran, Rasulullah SAW bersabda, "Iqra' al-Quran, fa'innahu yati yawm al-qiyamah, syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena sungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Oleh karena itulah, ikhwani fiddin, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Namun tidaklah seorang setelah mengetahui keutamaan Al-Quran dan giat membaca Al-Quran, bersemangat di dalam membacanya, namun pertanyaannya, apakah dia telah mentadabburi isi Al-Quran? Apakah dia telah merenungi ayat-ayat Al-Quran? Dan apakah dia telah mengamalkan isi Al-Quran, yang mana perkara ini adalah perkara yang sangat dituntut. Berapa banyak dari manusia yang mereka sangat giat dalam membaca Al-Quran, setiap harinya siang dan malam membaca Al-Quran, bahkan di antara mereka telah menghafalkan Al-Quran, namun sedikit dari mereka yang mentadabburi makna yang terkandung di dalamnya, sedikit dari mereka yang beramal dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa membaca Al-Quran, mentadabburi isi Al-Quran, dan beramal terhadap apa yang terkandung di dalamnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasulu, dan Rasulullah SAW, yani Muhammad SAW berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qawmi, sesungguhnya qawmku, ittakhadu hadal Qur'an mahjura. Mereka menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diasingkan, ditinggalkan, begitu saja. Mereka meninggalkan Al-Quran. Dan demikianlah kondisi kebanyakan manusia. Kebanyakan dari manusia, terlebih hari-hari ini, mereka meninggalkan Al-Quran. Kebanyakan dari mereka, mereka meninggalkan Al-Quran. Dan tentunya, bentuk meninggalkan Al-Quran beraneka ragam. Di antara bentuk meninggalkan Al-Quran adalah dengan tidak membaca Al-Quran. Mereka melewati hari-harinya, siang dan malam, pergantian bulan, bahkan dalam setahun mereka tidak membaca Al-Quran. Mereka tidak membaca Al-Quran, padahal di rumah-rumah mereka terdapat Al-Quran. Ini adalah bentuk meninggalkan Al-Quran. Dan di antara bentuk meninggalkan Al-Quran adalah orang-orang yang ketika membaca Al-Quran, mereka tidak mentadaburi isi yang terkandung di dalam Al-Quran. Tidak merenungi apa yang dibacanya. Mereka membacanya sebatas di lisan saja. Sebatas di lisannya. Mereka telah menghafalkannya. Telah membacanya siang dan malam. Bahkan ada di antara mereka telah menghafalkannya. Namun sangat disayangkan, sebagian mereka tidak mentadaburi isi yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan ini adalah bentuk meninggalkan Al-Quran. Dan di antara bentuk meninggalkan Al-Quran yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, yaitu seorang yang tidak beramal dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Seorang yang tidak beramal dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Padahal tentunya ketika seseorang membaca Al-Quran, ketika seorang telah mempelajari Al-Quran, memahami tafsir Al-Quran, dan kemudian merenungi apa yang terkandung di dalamnya, maka yang terpenting dari itu adalah hendaknya dia beramal. Beramal dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Karena tentunya mempelajari Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan kemudian memahami Al-Quran, dan mentadaburinya hanya sebagai bentuk sarana. Dan yang terpenting dan tujuan dari seseorang mempelajari Al-Quran dan juga memahami serta mentadaburi Al-Quran adalah dengan beramal dari apa yang terkandung di dalamnya. Bagi orang-orang yang meninggalkan dari beramal terhadap Al-Quran, maka ini adalah bentuk meninggalkan Al-Quran. Dan di antara bentuk meninggalkan Al-Quran adalah dengan tidak berhukum dengan hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam ayatnya, "Fahkum bainahum bima anzalallah." Maka berhukumlah. Berhukumlah dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu dari Al-Qur'an. Oleh karena itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita tergolong dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari doa, dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kaumnya, bahwasanya inna qaumi, yakni kaum Quraisy, yakni mereka ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, mereka menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan begitu saja. Mereka tidak membaca Al-Qur'an, tidak mentadaburi apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an, tidak beramal terhadap Al-Qur'an, dan terlebih lagi tidak berhukum terhadap hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk senantiasa bisa beramal terhadap apa yang terkandung di dalam Al-Quran, dan berhukum dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.